menentu. Yeah.

cinta denganmu. Sejak aku kecil telah ku lewati, telah ku jalani, telah ku salami, telah ku panjati kehidupan we'll be right back. Kata hati. sejuta kata maki. Malam ini bersama bulan aku menari gelap ini di tepi pantai aku. Menahan dingin kabut senja ini. menang.